plasterku, oh plasterku, takkan berhenti walau kadang dimaki. Plasterku, oh plasterku, selalu berkarya walau kadang dihina. Oh plasterku, oh plasterku, akan selalu berkarya. Terima kasih kau yang naik hal biasa ah. Bermental wajah mentali ganda, kau bisa aku juga bisa ah. Jangan samakan kau dengan saat itu jauh berbeda. Lestariku, oh lestariku, takkan berhenti walau kadang dimaki. Lestariku, oh lestariku, selalu berkarya walau kadang dihina. Oh lestariku, selalu berkarya untuk selama-lamanya. Sederhana tapi kami sudah berkarya. Lestariku,